saya Pak Ustaz, ini memang kemarin nyumbang sama anak yatim, tapi enggak lama. Astagfirullahaladzim. Istighfar, banyak dosa ente. Ini mau beramal atau mau kampanye? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Iqra, yang mana kita hari ini mengkaji surah Al-Baqarah, pada tepatnya pada ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Jadi sekali lagi di sini ada hukum-hukum. Matsalul ladzina yung nun mati ketemu fa ikfa. Satu. Amwalahum fi sabilillahi kama tari habbah. Kalau berhenti tak marbutonya jadi habbah. Begitu. Ambatat nun mati ketemu ba am jadi mim. Ambatat ya kan? Sab'a sanabila fi kulli sumbulatim. Jadi nun mati ketemu ba. Sum. Jadi mim bacanya. Ya. Sumbulatim mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. A-nya enggak usah dibaca. Liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Ayat ini menerangkan tentang keutamaan orang bersedekah. Bukan tadi tuh, pilih-pilih. 100.000 kasih 5.000, Ustaz. Ah, itu dia milih-milih. Ya. Kalau saya Pak Ustaz, kalau saya dengerin dulu nih, saya melulu. Yang kedua, Allah membicarakan syarat-syarat bersedekah. Itu penting sekali. Syarat-syaratnya dikabulkannya sedekah itu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berjanji pasti Allah akan balas kebaikan yang di dunia sebelum di akhirat. Nah, satu contoh. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Tadi walaupun sedikit dia masukin juga. Fi sabilillah, karena Allah, bukan karena riba. Ria. Ria, iya. Bukan karena ria. Ria. Fi sabilillah, karena Allah. Fi sabilillah, dalam arti kata untuk masjid, untuk guru ngaji, untuk orang yang baik-baik, untuk orang fukara. Fi sabilillah, banyak fi sabilillah umumnya itu untuk berjalan di jalan Allah. Kama tali habbah, sebagaimana sebuah biji. Ambatat sab'a sanabil, satu biji itu mengeluarkan 7 ranting. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari satu ranting itu tumbuh 100. Masya Allah, jadi 700 dong Ustaz. Allah, Puati luar biasa. Pinter, Masya Allah. Ya, lumayan ya. Luar biasa, baca Quran juga pin? Ya lumayan Ustaz. Ya Alhamdulillah. Apa nyengir-nyengir? Saya selalu bersedekah. Alhamdulillah. Iya, tapi pamer. Keluarga saya lah masa pilih. Masya Allah. Iya, iya, betul. Nah, jadi kembali lagi ke surah ini. Allah mengatakan apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bukan 700 saja Pak Ati. Yudha'ifu liman yasha. Allah akan lebihkan, lipat gandakan, terserah Allah. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan berlipat ganda. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas. Maha luas. Alim, dan Allah mengetahui siapa yang menginfak itu.